بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد فصل المعاصي سبب الهوان والذل والصغار sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa kemaksiatan menyebabkan kerendahan, kehinaan, dan orang itu menjadi diremehkan. Sudah dibahas sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, fata'ammal. Khatma hadhil ayah. Sudah didapat halamannya? Fata'ammal khatma hadhil ayah bismaini min asma'ihi wa humal halimul ghafur. Perhatikanlah akhir dari ayat tersebut. Maksudnya ayat yang sebelumnya dibahas, yaitu innallaha yumsikus samawati wal arda antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memegang langit-langit dan bumi sehingga tidak bergeser. Wala inzalata, kalau keduanya bergeser dari poros-porosnya akan hancur seluruh alam semesta ini. In amsakahuma min ahadin min ba'dih, dan gak akan ada siapapun setelah Allah yang bisa memegangnya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memegangnya dan bergeser poros langit dan bumi, peredaran langit dan bumi, maka akan hancur seluruh alam semesta ini. Dan gak akan ada yang bisa memegangnya kecuali Allah. Tetapi Allah mengakhiri kalimatnya dengan innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah maha lembut, penyayang, dan pengampun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikan akhir dari ayat itu. Allah menutup ayatnya bismaini min asma'ihi. Allah menutup ayatnya dengan dua nama dari nama-namanya yang mulia, yaitu Al-Halim dan Al-Ghafur. Maha lembut, maha penyayang, maha pengampun. Tajidu tahta dhalika annahu lawla hilmuhu anil junah wa maghfiratuhu lil'usah lamastaqarrati samawati wal ard. Kata Ibnu Qayyim, di bawah sebutan dua sifat atau dua nama ini, kau dapati di bawahnya makna, kalau saja bukan karena kelembutan Allah dan kasih sayangnya kepada para pendosa tadi, kepada para manusia, dan kalau saja bukan karena maghfiratuhu lil'usah, kalau saja bukan karena ampunannya, sifat pemaafnya, sifat maha pengampunnya kepada yang bermaksiat, niscaya langit dan bumi enggak akan istaqarrat. Lamastaqarrat as-samawati wal ardu. Niscaya langit dan bumi enggak akan kokoh, sudah hancur dari dulu. Akibat dosa-dosa manusia. Akibat kemaksiatan-kemaksiatan manusia, langit dan bumi ini sudah bergeser dari porosnya dan sudah hancur. Kalau saja bukan karena hilmuhu wa maghfiratuhu, kasih sayang Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah maklumi, masih Allah maafkan, masih Allah ampuni. Ikhwani fillah, na'azukumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala 'an ba'd kufri ibadihi. Dan Allah mengkhabarkan tentang sebagian kekufuran hamba-hambanya. Allah katakan, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit-langit itu pecah. Dan bumi terbelah. Dan gunung-gunung itu runtuh. Akibat apa? Dosa. Yaitu ketika orang-orang Nasrani menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Kata Allah, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Andau lirrahmani walada. Ketika mereka berkata bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Berarti dosa ini, barakallahu fikum, kalau bukan karena ampunan Allah, kalau bukan karena kelembutan Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, dosa-dosa itu akan memecahkan langit, akan menghancurkan bumi, dan akan meruntuhkan gunung-gunung. Jelas sekali Allah katakan, takadu samawatu yatafattarna minhu, watansyaqqul ardu, watakhirul jibalu hadda. Allah merahmati kaum muslimin, Allah merahmati para salihin. Allah penyayang, pengasih kepada hamba-hambanya yang saleh. Maka Allah masih biarkan langit tidak pecah. Allah masih biarkan bumi tidak terbelah. Allah masih biarkan gunung-gunung itu tidak runtuh. Padahal banyak Nasrani yang menyatakan Allah memiliki anak. Banyak mereka yang berkata bahwa Allah SWT memiliki anak. Astagfirullah. Astagfirullah. Ikhwan ibn na'azakumullah. Mekah. Musyrikin. Kurang apa kekafirannya ketika mencerca Rasulullah. Menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Kufur menentang Allah. Bahkan menantang Allah dan Rasulnya. In kana hadha huwa al-haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan min as-samaa' aw itina bi'adabin 'aliim. Kata mereka, kalau benar apa yang dibawa oleh nabi ini, turunkan azab dari langit, turunkan batu-batu dari langit atau azab yang pedih, silakan turunkan. Astagfirullah. Tetapi mengapa kok Mekah tidak tenggelamkan dalam bumi ketika itu? Mengapa bumi Mekah tidak terbelah? Mengapa gunung-gunung itu tidak runtuh? Mengapa langit tidak pecah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim." Kata Allah, "Bagaimana mungkin aku akan mengadab mereka sedangkan engkau wahai Rasul ada di tengah-tengah mereka?" Yani hanya karena ada seorang rasul dan ada orang yang beriman yang bersamanya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana mungkin Allah mengadab mereka, ternyata di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang beristighfar. Ada muslimin mukminin, ada orang-orang saleh yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan tercegahnya kehancuran alam semesta ini, barakallahu fikum. Walaula, kalau saja bukan karena rahmat Allah. Kalau saja bukan karena kelembutan Allah. Kasih sayang Allah. Penampunan Allah. Niscaya hancur langit dan bumi. Karena dosa-dosa mereka. Wa qad akhraja Allah subhanahu wa ta'ala. Al-abawaini minal jannah. Bidhanbin wahidin irtakabahu. Allah SWT telah menurunkan bapak ibu dari seluruh manusia, yaitu Adam dan Hawa alaihimassalam, dengan satu dosa saja. Bidan bin wahidin. Hanya dengan satu dosa. Irtakabahu, yang keduanya lakukan. Wa khalafa fihi nahyahu. Yaitu karena keduanya menyelisihi larangannya untuk jangan dekati pohon ini. Ternyata didekati dan dimakan buahnya. Satu dosa. Menurunkan abawain Adam dan Hawa ke dunia, dikeluarkan dari jannah. Maka bagaimana kalau dua dosa atau tiga dosa? Dan bagaimana yang dikerjakan oleh manusia sekarang ini, betapa banyaknya dosa-dosa yang kita kerjakan. Mengerikan sekali. sudah layak untuk ditimpakan pada kita timpaan-timpaan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Wala'ana iblis. Allah melaknat iblis. Wataradahu wa akhrajahu min malakuti samawati wal ard. Diusir oleh Allah, dikeluarkan dari barisan para malaikat. Bidan bin Wahid juga kena satu dosa. Apa satu dosa? Disuruh sujud penghormatan kepada Adam, dia tidak mau. Hanya karena itulah iblis dilaknat, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu ma'asyiral hamqa kama qila, sedangkan kita manusia ma'asyiral hamqa, maaf ini ucapan Ibnu Qayyim, ma'asyiral hamqa orang-orang yang dungu, ini orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, sedangkan kita manusia ini kebanyakan hamqa, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, nasilud dunuba ila dunubi wa nartaji darajal jinani ladan na'imil khalidi. Dosa-dosa kita sambung dengan dosa-dosa berikutnya, kemudian kita berharap untuk mendapatkan derajat yang tinggi dalam surgawi dari sisi an-na'imil khalidi, kenikmatan yang kekal abadi. Walaqad alimna akhrajal abawaini min malakutihil a'la bidhanbin wahidin. Padahal kita tahu bahwa tidaklah mengeluarkan bapak ibu kita dari surga kecuali satu dosa saja. Ikhwan ibn na'azul, perhatikan dua bait syair ini. Nasilud dunuba ilad dunubi wa nartaji darajal jinani ladan na'imil khalidi. Walaqad alimna akhrajal abawaini min malakutihil a'la bidhanbin wahidi. Kita ini menyambung dosa-dosa dengan dosa-dosa berikutnya, sambung menyambung, sedangkan kita terus berharap mendapatkan surga yang penuh nikmat yang abadi, padahal tidaklah mengeluarkan bapak ibu kita Adam dan Hawa dari surga kecuali satu dosa. Adam dan Hawa keluar dari surga karena satu dosa. Kita ingin masuk surga dengan dosa yang terus-menerus. Wal maqsudu anna al-'abda qad yakunu ba'da at-taubah khairan mimma kana qabla al-khathiyah. Maksud dari pembahasan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa seorang hamba kadang setelah taubat menjadi lebih baik daripada sebelum taubat. Wa arfa darajatan, dan bisa lebih tinggi derajatnya. Wa qad tud'iful khathiatu himmatahu, kadang-kadang kesalahannya, dosanya membikin lemah semangatnya. Wa tuhinu azmahu, membikin lemah tekadnya. Wa tumridu qalbahu, membikin sakit hatinya. Fala yaqwa dawa'u taubati ala i'adatihi ila sihhatihi al-ula, maka tidak kuat, tidak mampu obat dalam bentuk taubat tadi mengembalikannya kepada kesehatannya seperti semula. Masih ingat pembahasan bulan lalu? Saya gambarkan di sini tanpa pena dengan tingkatan-tingkatan. Masih ingat ya? Begitu berbuat amal soleh, naik satu tingkat. Naik satu tingkat, naik satu tingkat. Berbuat dosa, turun satu tingkat, turun satu tingkat. Tapi ketika dia bertaubat, apakah naik satu tingkat atau tetap di tingkat yang pertama? Itu pembahasan kemarin. Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa jadi kalau taubatnya taubatan nasuha, Dan penyesalannya membawa dia banyak beramal soleh. Karena dia merasa dikejar-kejar dengan dosa yang lalu. Maka dia beramal soleh karena semangatnya. Bisa jadi dia akan naik ke tempat yang tinggi setelah taubat. Tetapi yang sering terjadi. Orang yang sakit kemudian berobat, sembuh, masih ada sisa sakitnya. Apa itu? Kelemahan. Jatuh. 5 tahun lalu, diobati sembuh. Ternyata sisanya saraf kejepit masih ada sampai hari ini. Kan begitu? Kenapa ini? Ini karena dulu, berapa tahun yang lalu saya pernah jatuh. Sudah sembuh dia. Tetapi tidak bisa normal seperti semula. Kata Ibnu Qayyim, itu yang terbanyak. Maka hati-hati dari dosa. Kalaupun bisa sembuh seperti semula, di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala tercatat engkau pernah berbuat dosa ini kemudian taubat. Tercatatnya di situ kamu malu di hadapan Allah taala. Kata para ulama, sungguh demi Allah, aku malu kalau dalam catatan dosaku ada dosa ini, dosa itu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah tunjukkan ini dosamu. Walaupun sudah diampuni. Ikhwan ibn a'azakullah, apakah bisa hilang bekas-bekas itu? Apakah bisa hilang catatan-catatan tersebut? Ikhwan ibn a'azakullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kata Ibn Qayyim, fala yaqwa dawa'u taubah. Maka obat yang bernama taubat ini kadang tidak kuat mengembalikan seseorang ke sehatihil ula, kepada kesehatannya yang pertama. Fala ya'udu ila darajatihi, maka tidak bisa lagi kembali ke derajat semula. Wa qad yazulul maradu bihaitsu ta'udu as-sihhah kama kanat. Kadang-kadang juga penyakitnya bisa hilang, wa ta'udu as-sihhah, dan kesehatannya kembali kama kanat, seperti semula. Wa ya'udu ila misli amalihi, dan kembali ke amalannya semula. Faya'udu ila darajatihi, dan dia kembali ke derajatnya yang pertama. Baik, berarti ada berapa jenis? 3 jenis. Dosa-dosa tadi, ketika seorang bertaubat, ada yang taubatnya, masya Allah, menjadikan dia lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Berbuat dosa di sini, begitu taubat naiknya ke atas. Dia di sini, berbuat dosa turun, bertobat naiknya melebihi derajat pertama. Ada. Yang kedua, seorang yang berbuat dosa sehingga turun, begitu bertobat naik, tapi tidak bisa kembali pada semula. Masih tetap ada cacatnya. Jadi lemah. Yang ketiga, ada yang berbuat dosa sehingga turun derajatnya, kemudian bertobat kembali seperti semula. Sama persis. Ada yang sama, ada yang masih belum nyampe semula, ada yang bisa lebih. Tergantung seberapa dosanya, seperti apa dosanya, dan berseberapa besarnya, kan begitu. Sama seperti penyakit. Sakitnya apa? Kalau sakitnya sakit-sakit ringan, dengan berobat, sembuhnya total. Tidak ada lagi sisa-sisa. Bahkan ketika diberi vitamin-vitamin oleh dokternya untuk penyembuhkannya, menjadi sembuh waziyadah. Segar bugar. Bisa. Tetapi kalau parah, kecelakaan yang fatal, diobati dia, sembuh, tapi tangan sudah enggak lurus. Jalan udah miring-miring. Enggak bisa kembali normal. Ada yang seperti itu. Ada yang kembali seperti semula persis. Hada kulluhu idza kana nuzuluhu ila ma'siyatin, itu semua kalau turunnya karena maksiat. Fa idza kana nuzuluhu ila amrin yaqdahu fi asli imanih, kalau ternyata turunnya derajat bukan hanya dosa biasa, ternyata turunnya derajat karena amrun yaqdahu fi asli imanih, karena perkara dari dasar keimanannya yang rusak. Mithlu syukuk, seperti keraguan-keraguan. Waraib, keraguan, nifak, kemunafikan. Fadzaka nuzulun la yurja li sahibihi su'ud. Nuzul yang seperti ini, jatuhnya derajat karena amalan yang seperti ini, mengerikan. La yurja li sahibihi su'udun. Tidak diharapkan bagi pelakunya bisa naik kembali. Illa bitajdidi islamihi min ra'sih. Kecuali dengan memperbaharui keimanannya dari akar-akarnya. Apa kata Nabi SAW? Inna allaha tajaza sahibil bid'ah anit taubah. Allah menghalang pelaku bid'ah dari taubat. Ketika seorang ahli bid'ah katanya bertaubat, para ulama hampir-hampir enggak percaya. Ya syekh, ya imam si fulan sudah bertaubat dari kebid'ahannya. La. Lam yatub. Ya syekh, dia sudah mencabut ucapannya yang pertama, ucapannya yang dulu, dia sudah mencabutnya. Lihatlah, dia mencabutnya dari satu pendapat kepada pendapat apa? Lihatlah. Fa innahum la yantaqiluna min bid'ah ila bid'ah illa ila bid'atin mithli. Mereka tidak berpindah dari satu bid'ah kecuali kepada kebid'ahan yang lain. Lihat, para ulama hampir-hampir enggak percaya kalau ada orang yang tobat karena susah. Kecelakaannya fatal. Sehingga diberobat bagaimanapun dia sudah normal kembali. Ah, enggak percaya. Betul, dia sudah bisa jalan. Enggak percaya. Dilihat, iya, bisa jalan tapi pincang-pincang. Belum normal, enggak bisa kembali sempurna. Semuanya rusak dari akar-akarnya. Dalam akidahnya, cara berfikirnya, manhajnya, cara pandangnya, semua berubah. Ya harus dilepas dulu kacamatanya, baru dia bisa kembali semula. Kalau masih saya bertaubat, ya tetap saja pandangan dia salah. Karena kacamatanya kacamata bid'ah, cara berfikirnya cara berfikir yang salah. Ini barakallahu fikum, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yurja li sahibihi su'uda. Yang begini tidak diharapkan bisa kembali. Yani hampir-hampir tidak diharapkan bisa kembali. Illa bitajdidi islamih, kecuali dengan pembaharuan Islam kembali dari dasar-dasarnya. Faslun, pasal berikutnya. Al-ma'asi tujri ala sahibiha asnaful makhlukat. Atau tujri. Wa min uqubatiha annaha tujri'u ala al-abdi man lam yakun yatajarra' alaihi min asnafil makhlukat. Di antara akibat-akibat dosa adalah membikin lancang, membikin berani terhadap seorang hamba makhluk-makhluk yang tadinya tidak berani kepadanya. Fatajtariu alaihi syayatinu bil adza. Pertama, setan-setan yang tadinya enggak berani kepadanya menjadi berani mendekatinya dan menimpakan adza, gangguan-gangguan, wal ighwa, penyimpangan-penyimpangan, wal waswasah, bisikan-bisikan, wa takhwif, membikin keraguan, kekhawatiran-kekhawatiran, wa tahzin, membikin kesedihan-kesedihan, wa insaihi ma bihi maslahatuhu fi dzikrihi wa madarratuhu fi nisyanihi. Dan juga menyeret mereka kepada apa yang menjadi kepentingan syaitan. Mengingat-ingat atau membikin dia yang maslahatuhu fi dzikrih wa madarratuhu fi nisyanih, yang maslahatnya pada mengingatnya sedangkan madaratnya pada melupakannya, itu dibikin oleh syaitan lupa. Padahal kalau ingat maslahat. Tapi insaihi, dilupakan dia dari sesuatu yang kalau dia ingat maslahat. Kalau dia lupa madarat. Syaitan membuat dia lupa supaya madarat. Fatajtari'u alaihi syayatin. Syaitan jadi berani kepadanya. Hatta ta'uzzuhu ila ma'siyatillahi azza. Sehingga syaitan tadi mendorong, memberi semangat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masih syaitan juga tapi jenis manusia. Wa tajtari'u alaihi syayatinul ins. Dan membuat berani pula setan-setan jenis manusia. Bima taqdiru alaihi min adah. Dengan apa yang dia mampu dari gangguan-gangguan. Fi ghaibatihi, apakah ketika tidak adanya dia. Ataupun ketika adanya dia. Wa tajtari'u alaihi ahluhu wa khadamuh. Bahkan akhirnya lancang juga kepadanya. Kurang ajar kepadanya istrinya. Pembantunya. Anak buahnya, wajiranu, tetangganya, hatal hayawan, hingga binatang ternak sekalipun, bahim, bahimatul an'am. Kuda yang tadinya nurut dengan dia, tiba-tiba susah diatur. Tiba-tiba meloncat-loncat. Tiba-tiba melemparkan penunggangnya. Ini kenapa kuda saya? Jangan tanya kudamu, tanya dirimu. Ada apa denganmu? Dosa apa yang kamu lakukan? Ikhwan ibn a'azakumullah, para ulama berkata, sungguh aku melakukan satu dosa. Pernah aku melakukan satu dosa, aku melihat akibatnya pada istriku, pada anakku, dan pada hewan tungganganku. Subhanallah. Yang punya mobil mogok lagi, mogok lagi. Ini kenapa saya ini? Subhanallah. Yang tadinya lancar-lancar saja. Ketika dia berbuat dosa, Allah cabut kenikmatan itu. Terus ada masalah. Terus ada masalah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian para salafus salih, inni la'asillah, aku pernah bermaksiat kepada Allah. Fa'arifu dhalika fi khuluqim ra'ati wadabati. Aku pernah berbuat dosa, maksiat kepada Allah. Aku tahu pengaruhnya pada akhlaknya istriku. Dan pada kendaraan tungganganku. Subhanallah. Kata sebagian para salaf, aku melihat bekas atau akibat dosa pada istriku dan pada kuda tungganganku. Pada apanya? Perangainya. Yang tadinya sopan, masya Allah, tiba-tiba kurang ajar. Demikian pula kendaraan yang tadinya lulut, masya Allah, tiba-tiba kurang ajar. Wa kadzalika tajtari'u 'alaihi awliya'uhu awliya'ul amri bil 'uqubah allati in 'adalu fiha aqamu 'alaihi hudud Allah. Demikian pula bahkan awliya'ul amr, pemegang-pemegang urusan, juga jadi berani untuk kurang ajar kepada mereka. Menangkapnya, menyiksanya, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepadanya. Yang tadinya mereka memuliakan para ulama, meninggikan para ulama. Wa tajtari'u alaihi nafsuhu. فَتَتَأَسَّدُ عَلَيْهِ وَتَسْتَصْعِبُ عَلَيْهِ فَلَوْ أَرَادَهَا لِخَيْرٍ لَمْ يُطَاوِعُهُ وَلَمْ تَنْقَدْ لَهُ وَتَسُوقُهُ إِلَى مَا فِيهِ هَلَاكُهُ شَاءَ أَمْ أَبَى. Bahkan bukan hanya penguasanya yang menjadi kurang ajar kepadanya, bahkan dirinya sendiri, jiwanya sendiri. Tata'assadu alaihi wa tastas'ibu alaihi. Mempersulit dia dan menyusahkan dia. Yang harusnya mudah jadi susah. Yang harusnya jalan itu ringkas, sengaja berputar. Kenapa? Pilihan dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya, mengapa kamu bikin susah? Karena dosa yang kemarin dia kerjakan. Maka jiwanya menyatakan, jangan ke sana, ke sini saja. Tetapi itu tempat yang baik. Jangan, kamu kan kemarin berbuat dosa. Oh iya. berputar jauh, menjauhi kebaikan-kebaikan. Falau aradaha li khairin, kalau dia ingin kebaikan, lam yutawi'uhu nafsuh, jiwanya memberontak. Jangan. Kita kan habis bermaksiat kemarin. Lihat dirinya sendiri, ikut berkhianat dan ikut kurang ajar kepada dia. Dia ingin mengarah pada kebaikan, tapi jiwanya menolaknya. Lantan qadlahu, tidak mau terikat, tidak mau tunduk kepada hatinya. Hatinya ingin berbuat baik, jiwanya menolak. Jangan. Nafsunya berkata, kamu kotor, kamu banyak dosa, masa mau duduk dengan orang-orang baik? Mereka orang-orang saleh. Jangan hadir. Jauhi tempat itu. Masjid disuruh dijauhi oleh jiwanya sendiri. Watasuquhu ila ma fihi halakuh, dan kemudian dituntun oleh hawa nafsunya kepada kebinasaan. Sya'a am aba, mau tidak mau. Sya'a mau, aba menolak. Sya'a am aba, mau tidak mau, mesti jiwanya akan menjauh dari kebaikan-kebaikan-kebaikan. Wadzalika li'anna ta'ata husnur rabbi tabaraka wa ta'ala. Yang demikian karena yang namanya kebaikan adalah benteng dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Siapa yang memasuki benteng Allah, dia akan aman. Itu ketaatan. Faida faraqal husn, ketika dia keluar dari benteng tersebut, ijtara alaihi qutta'ut tariq, maka niscaya akan berani kepadanya para perampok, para perompak. Qutta'ut tariq, para perompak, para perampok. Ikhwan ibn a'azakullah, terbayangkah apa yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa seakan-akan di sini ada benteng. Di dalam benteng ini aman. Benteng itu hisnun hasin. Benteng yang betul-betul melindungi dari berbagai macam mara bahaya. Itulah yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia taat, dia salat, dia puasa, dia qiraatul Quran, dia talabul ilmi dan sebagainya. Dia ada di dalam benteng Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman. Bisa dibayangkan kalau ada seseorang yang sengaja-sengaja keluar dari benteng. Di luar sana ada binatang buas, ada mara bahaya, ada musuh, ada perampok, ada penculik, ada lusus, ada segala macam penjahat-penjahat di luar. Mengapa kamu keluar dari benteng? Begitu engkau keluar dari benteng, semua musuh-musuhmu akan jadi berani kepadamu. Karena sudah di luar perlindungan, sudah di luar benteng. Wa ala hasbi ijtira'ihi ala ma'asillah yakunu ijtira'u hadhihi al-afat wan nufusi 'alaihi. Sesuai dengan kelancangan dia berbuat dosa, seberapa lancangnya, sebesar apa dia berbuat dosa, sejauh mana dia bermaksiat, maka sesuai dengan itulah musuh-musuh tadi berani. Semakin besar kemaksiatan dikerjakan, semakin berani. Yang tadinya gak pernah dipanggil, gak pernah digoda oleh pelacur. Tiba-tiba dipanggil. Yang tadinya kamu lewat, dia sembunyi. Malu kepadamu. Ada orang soleh. Begitu bermaksiat, dipanggil-panggil kamu. Kenapa? Kok di sekarang berani, lancang? Tanyakan pada dirimu, apa yang berubah pada dirimu? Ikhwan ibn a'azakumullah, itu contoh kasar supaya bisa dipaham. Sedangkan barakallahu fikum, mereka-mereka syayatin al-insi wal jin, macam-macam bentuknya dan berbeda-beda tarikan-tarikannya. Yang tadinya enggak berani, jadi berani ketika kita terjatuh dalam maksiat. Sesuai dengan seberapa kelancanganmu dalam bermaksiat, maka sebesar itu pula kelancangan manusia dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin dan manusia tadi, lancang kepadamu sesuai dengan itu. Qala walaysa lahu syai'un yaruddu anhu, dan enggak ada sesuatu yang bisa menolaknya. Fa inna dzikrallahi wa ta'atihi was shadaqah wa irsadul jahil, karena sesungguhnya mengingat Allah, mentaati Allah, bersedekah, membimbing orang bodoh, Wal amr bil ma'ruf, menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemunkaran, merupakan wiqayatun taruddu 'anil 'abd. Itu merupakan perlindungan-perlindungan. Merupakan wiqayah-wiqayah, tameng-tameng yang akan menjagamu. Bimanzilatil quwwah, sekedudukan dengan kekuatan, allati taruddul marad, yang bisa mengusir penyakit-penyakit. Kedudukannya seperti antibodi yang bisa menolak penyakit dan melawan penyakit. Wa tuqawimuhu, dan melawannya. Fa idza saqatatil quwwah, tetapi kalau kekuatan itu hilang karena dosa-dosa. Ghalaba waridul marad, maka akan menang penyakit yang masuk. Fakanal halak, maka terjadilah kebinasaan. Fala budda lil abdi min syai'in yaruddu anhu, maka seorang hamba harus memiliki sesuatu yang bisa melawannya. Fa ina mujibas sayyiati wal hasanati tatadafa, maka sesungguhnya konsekuensi dari kebaikan dan kejelekan, konsekuensinya itu saling bertentangan, saling berlawanan. Yang ini membuat keamanan, yang ini membuat ketakutan. Yang ini akan melindungi, yang ini akan mencelakakan. Itu kebaikan dan kejelekan seperti itu. Wa yakunul hukmu lil ghalib, dan nanti hukumnya adalah bagi yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan adalah perlindungannya, maka dia selamat. Tetapi kalau yang lebih dominan adalah pengganggunya, yang lebih kuat adalah yang merusaknya, maka dia kalah. Wa kullama qawiya janibul hasanat, maka jika sisi kebaikannya semakin kuat, kana raddu aqwa kama taqaddam, maka penolakannya terhadap kejelekan-kejelekan tadi kuat. Fa innallaha yudafi' 'anil ladina amanu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Wal imanu, sedangkan iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ya, ini ketaatan-ketaatan itu iman. Fabihasbi quwwatil iman, maka sesuai dengan kekuatan iman dalam bentuk ucapan dan perbuatan dan keyakinan, maka segitulah yakunu dafa, segitulah adanya perlindungan dan pembelaan. Wallahul musta'an, Allah lah tempat kita meminta perlindungan subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.